Love you pake bing bing. Tapi tekung sililah di tengah jalan. Si horeng aing di wadulan. Babangusmu manis di biwir hungkul, cenah mah erek mere pacul. Sakabeh rasa ti anjen sadaya, epek mah ukur settingan. Aing teh lain boneka bisa dititah-titah komodi, titah nyian imah. Aing teh lain boneka bisa dititah-titah komonitah nalian buntut cita. Aing bukan boneka, boneka, boneka. Aing bukan rempes pa, rempes pa, rempes pa. Babangusmu manis di biwir hungkul, cenah mah arek mere pacul. Sakabeh rasa ti anjen sadaya, epek mah ukur settingan. Aing teh lain boneka bisa dititah-titah komodi, titah nyian imah. Aing teh lain boneka bisa dititah-titah komonitah nalian buntut cita. Aing teh lain boneka bisa dititah-titah komodi, titah nyian imah. Aing teh lain boneka bisa dititah-titah komonitah nalian buntut cita.